إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Kembali kita membaca kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' lil Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih kita pada penyebutan tentang bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa menghapuskan, bisa menghilangkan keberkahan dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu yang kita sukai dan cintai. Kemaksiatan bisa menghilangkan keberkahan umur. Kemaksiatan bisa menghilangkan keberkahan harta benda. Kemaksiatan bisa menghilangkan keberkahan keluarga. Kemaksiatan bisa menghilangkan segala keberkahan dunia. Juga kemaksiatan bisa mencabut keberkahan ilmu. Kemaksiatan juga bisa mencabut keberkahan amalun salih. Dan segala perkara-perkara agama. Semuanya tercabut dengan sebab kemaksiatan yang diperbuat oleh si hamba. Hal ini dikarenakan kata beliau rahimahullah, yang namanya kemaksiatan itu dihasung oleh syaitan, dimunculkan oleh syaitan, dan selantiasa yang namanya kemaksiatan dan dosa-dosa berkait dan berhubung dengan syaitan. Dan kata beliau, segala sesuatu yang berhubungan dan terkait dengan syaitan itu tercabut keberkahannya. Segala sesuatu yang syaitan menyertai padanya, maka dia tercabut keberkahannya. Sehingga dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya memerintahkan untuk kita banyak berzikir. Ya, untuk kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita hendak makan ataupun hendak minum, bahkan hendak mendatangi istri kita. Hal ini tujuannya agar jangan sampai tercabut keberkahan pada hal-hal tersebut dengan sebab syaitan menyertai kita padanya, pada makan dan minum kita, pada jima' kita dan yang lainnya. Itu diantara apa? Asrar atau hikam dari disyariatkannya untuk kita memperbanyak doa-doa dan zikir-zikir. Apakah itu yang sifatnya umum ataupun muqayyad? Apakah sifatnya mutlak zikirnya ataupun muqayyad? Dan disebutkan pula oleh beliau rahimahullah bahwasanya keberkahan itu adalah semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan segala yang berkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberkahi. Segala sesuatu yang dinisbahkan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diberkahi. Kata beliau rahimahullah, فَإِنَّ الرَّبَّ هُوَ الَّذِي يُبَارِكُ وَحْدَهُ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb adalah satu-satunya yang bisa memberi keberkahan. Wal barakatu kulluha minha, dan segala keberkahan apa saja dunia ataupun agama semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarak, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berkah. Fakalamuhu mubarak, dan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala berkah, diberkahi. Wa rasuluhu mubarak, dan rasulnya pun diberkahi. Wa abdul mu'min annafi' li khalqihi mubarak, dan hambanya yang beriman, yang bisa memberi manfaat kepada sesamanya, diberkahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Isa alaihi salam, ataupun menghikayatkan ucapan Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Jelaskan oleh para ulama, karena beliau Isa alaihi salatu wasalam senantiasa menjadi seorang yang muallim annas alkhaira, menjadi pengajar, pendidik kebaikan bagi manusia, sehingga beliau membawa berkah. Wa baitul haram mubarak, dan rumah Allah yang suci yang dimuliakan diberkahi. Wa kinanatuhu min ardihi wa hiya syam ardul mubarakah, dan bumi Allah yang dijaga dimuliakan, yaitu Asy-Syam, adalah bumi yang diberkahi. Wa wasafaha bil barakah fi sitti ayatin min kitabih, Allah subhanahu wa ta'ala menyifati keberkahan negeri Syam di dalam ayat-ayatnya, ataupun di dalam beberapa ayat di dalam kitabnya, yaitu di sini disebutkan fi sitti ayatin min kitabih, di 6 ayat di dalam kitabnya, seperti di dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa awrasna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna fil ardi masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, maka kami wariskan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kaum yang selama ini tertindas, yaitu Bani Israel, ditindas oleh mereka Fir'aun dan bala tentaranya, masyariqal ardi wa magharibaha, bagian timur bumi dan baratnya, yakni Syam, dan juga bagian baratnya Mesir. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, mengisahkan tentang hijrahnya Nabiullah Ibrahim dan Lut ke negeri Syam ini. Wa najainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Nabiullah Ibrahim dan Lut ke satu negeri yang kami berkahi padanya. Di sini disebutkan tafsirnya oleh mereka ahli tafsir, yaitu negeri Syam juga. Juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengisahkan tentang kaum Saba. Waj'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah. Kami jadikan antara mereka, kaum yang kami binasakan, wa bainal qura allati barakna fiha, dan antara negeri yang kami berkahi padanya. Di situ juga disebutkan oleh mereka sebagian ahli tafsir, yakni negeri Syam pula. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah, yang kami berkahi sekitarnya, sekitar masjidil aqsa. Ini juga disebutkan di dalam tafsirnya, yakni negeri Syam, sekitar itu, dan Palestina termasuk negeri Syam. Di antaranya juga masuk di dalamnya Suriah. Iya. Juga Yordan, Lebanon, iya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain. Yang keberapa ini? Tadi yang pertama Al-A'raf. Yang kedua Al-Anbiya. Yang ketiga surat As-Saba. Iya. Kemudian yang keempat Al-Isra. Yang berikutnya disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Ya, falamma ataha nudiya min syatiil wadil aymani fil buq'atil mubarakah. Tatkala Nabiullah Musa mendatangi tempat munculnya api, maka beliau diseru dari tepi lembah arah kanan, fil buq'atil mubarakah, di tempat yang diberkahi. Ini pun dijelaskan oleh mereka ahli tafsir, yakni di negeri Syambula. Ya. Dan mereka sebagian ahli tafsir menjelaskan makna diberkahi adalah diberkahi dalam hal keduniaan, yakni dengan dijadikan subur, ya, subur, bahan pokok makanan di sana luas, mudah, air sungai pun mengalir jernih, ya, rizki dimudahkan. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsirnya At-Tabari. Dan yang lain mengumpulkan dua-duanya, yakni keberkahan dalam masalah dunia dan juga agama. Karena disebutkan bahwasanya di negeri Syam tersebut, itu tempat turunnya para nabi. Ya. Khususnya nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari negeri Syam. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki tulisan yang judulnya Takhrij Ahadits Fadail Syam wa Dimashq. Takhrij ahadits yang berkait dengan keutamaan-keutamaan negeri Syam dan juga Dimashq, Suriah. Kata beliau, hadis-hadisnya ada sekitar 119. Iya. Dan itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, hadis-hadis. Jadi asal kitabnya adalah kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad Ar-Rabi. Kemudian beliau takhrij hadis-hadis tersebut. Kata beliau, hadis-hadisnya ada sejumlah 119. Dan itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama adalah hadis-hadis yang sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya sahih dan sebagiannya lemah, dan sebagian yang lainnya maudhu', didustakan. Dan yang kedua, hadis-hadis yang mauquf, sampai sanadnya hanya kepada para sahabat Nabi, dan sebagiannya sampai kepada tabi'in dan di bawahnya. Dan kata beliau, wa julluha la tashih, kebanyakannya tidak sahih. Dan yang ketiganya adalah Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Ya, yang semuanya kata beliau, wa kullul asanid ilaihi la tashih, yang semua sanad-sanad Israiliyat yang mengisahkan atau menyebutkan tentang Fadail Asyam itu tidak sahih. Kemudian kata beliau rahimahullah, fala mubarika illa huwa wahdah, maka tidak ada yang bisa memberkahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka jangan kita meminta keberkahan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mubaraka illa ma nusiba ilaih, dan tidak ada sesuatu yang diberkahi kecuali ketika dia disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridah, yang kami maksudkan dengan bahwasanya sesuatu itu berkah ketika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika disandarkan kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ribanya. Tidak mutlak. Ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada peribadatan kepada Allah, maka diberkahi. Masjidul Haram diberkahi karena berkait dengan ibadah kepada Allah. Syahrul Ramadan diberkahi. Kenapa? Karena berkait dengan ubudiyah kepada Allah, puasa. Dan tempat-tempat juga diberkahi. Kenapa? Karena itu di situ ada kaitannya dengan ubudiyah kepada Allah. Juga mahabbatullah wa ridah. Wa illa fal kaunu kulluhu mansubun ila rububiyyatihi wa khalqihi. Kalau tidak seperti itu penyandarannya, tidak bersifat khusus kepada uluhiyahnya, maka seluruh makhluk semuanya disandarkan kepada rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala dan penciptaannya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Di sini Allah sandarkan penciptaan segala sesuatu yang baik dan buruknya kepadanya, yang diberkahi dan tidaknya kepadanya. Ini penyandarannya sifatnya umum. Wa kullu ma ba'adahu min nafsihi min al-a'yan wal aqwal wal a'mal fala barakata fih. Dan segala sesuatu yang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dirinya, apakah zat-zat bentuknya seperti iblis, benda-benda yang kotor, najis, wal aqwal wal a'mal, dan juga ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, khususnya ucapan-ucapan juga perbuatan-perbuatan yang mengandung kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, itu pun dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keberkahan. Fala barakata fih, maka tidak ada keberkahan padanya. Wala khaira fih, dan tidak ada kebaikan padanya. Wa kullu ma kana qariban min dalik, dan sebaliknya segala sesuatu yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka fafihi minal barakah, padanya ada keberkahan, ala hasabi qurbihi min, sesuai dengan jarak kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa diddul barakati al-la'nah, lawan dari keberkahan adalah al-la'nah. Sudah sering kita ulang tentang makna dari al-la'nah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arudun la'nahullah, maka bumi negeri yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti negerinya kaum Lut, mereka kaum homo yang Allah subhanahu wa ta'ala jungkir balikkan, Allah balik buminya, kemudian Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi tersebut, bumi mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aw syakhsun la'anahullah, sehingga buminya menjadi bumi yang mati, tidak menyuburkan, tidak bisa menumbuhkan pepohonan dan tumbuhan yang bermanfaat. Aw syakhsun la'anahullah, ataupun sosok yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aw amalun la'anahullah, ataupun amalan yang dilaknat oleh Allah. Dan banyak sekali ya, amalan-amalan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran dan kezaliman, khususnya kezaliman-kezaliman yang besar. Ya. Seperti menjadikan kuburan-kuburan ataupun masjid-masjid, ataupun sebaliknya kuburan-kuburan sebagai masjid. La'anallahu al-yahud wa'an-nasara ittakhadhu kuburu anbiya'ihim masajida. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, kaum Yahud dan Nasara, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang berani merubah-rubah batas ataupun perbatasan tanah. Dan yang lain sebagainya, banyak sekali di sana amalan-amalan yang mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, abadu syai'in minal khairi wal barakah. Bumi yang dilaknat oleh Allah, manusia ataupun makhluk yang dilaknat oleh Allah, amalan yang dilaknat oleh Allah, abadu syai'in minal khairi wal barakah, adalah sesuatu yang paling jauh dari keberkahan dan juga kebaikan. Wa kullu mattasala bidhalika wartabata bihi wa kana minhu bisabilin fala barakata fihi albattata. Maka segala sesuatu yang berkait dengan itu semua, perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan terkait dengannya, dan merupakan jalan yang menyampaikan kepadanya, fala barakata fihi albattata, maka tidak ada padanya keberkahan sama sekali. Sehingga jangan kita mau mendekati bumi yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buminya mereka, kaum yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dalih mau apa? Tamasya ataupun yang semisalnya. Jangan, tidak ada padanya keberkahan, ataupun mendekati orang-orang yang mereka dilaknat oleh Allah, ataupun amalan yang mendatangkan laknat Allah. Jangan sekali-kali kita berani mendekatinya, karena itu akan menjadikan keberkahan kita tercabut. Waqad la'ana aduwwahu iblis, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat musuhnya iblis, dan juga musuh kita juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa syaitanan marida, la'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang keadaan mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Tidaklah mereka menyembah kecuali inatha, berhala-berhala. Wa yad'una illa syaitanan marida, dan sebenarnya tidaklah mereka menyembah kecuali syaitan. Lihat, la'anahu Allah, Allah melaknatnya. Dan kata syaitan, la takhidhanna min ibadika nasiban mafruda. Sungguh-sungguh demi Allah. Di sini lamul qasam. Aslinya wallahi, demi Allah, la takhidhanna min ibadika nasiban mafruda. Demi Allah, sungguh-sungguh saya akan mengambil apa yang menjadi bagianku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, iblis bersumpah untuk berupaya mengambil ya jatahnya, mengambil keberkahan ya manusia, sehingga dia berupaya menyertai manusia di dalam segala halnya untuk mencabut keberkahan dari mereka, untuk mengambil bagian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Wa ja'alahu ab'ada khalqihi min, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iblis adalah makhluk yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yani di antara maknanya al-matrud, yang dijauhkan, terusir dari Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma kana min jihatihi falahu min la'natillah biqadri qurbihi minhu wa ittisalihi bih. Maka segala sesuatu yang datang dari arah iblis dan juga bala tentaranya dari jin-jin dan manusia, falahu min la'natillah, maka baginya ada bagian laknat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya biqadri qurbihi minhu wa ittisalihi bih, sesuai dengan kadar kedekatannya. Semakin besar kemaksiatan dan dosa yang dia perbuat, berarti semakin mendekat dia kepada iblis dan syaitan. Maka semakin dia terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ittisalihi bih, dan juga sesuai dengan keterkaitan dia dengan iblis, sesuai dengan keterkaitan amalannya dengan iblis. Fa min hahuna kana lil ma'asi a'zamu ta'thirin fi mahqi barakatil umri wal rizqi wal ilmi wal amal. Maka dari sinilah ya mengapa ya bahwasanya kemaksiatan itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam menghapuskan keberkahan umur, keberkahan rizqi, keberkahan ilmu dan amal. Jawabannya tadi ya, karena itu dimunculkan oleh syaitan. Ya, karena itu perbuatan syaitan, karena itu berkait dengan syaitan, sehingga tercabut ya darinya keberkahan. Wa kullu waqtin 'usiya Allahu fih, maka segala waktu ataupun setiap waktu yang seorang hamba bermaksiat padanya, wa kullu waqtin 'usiya Allahu fih, setiap waktu yang di situ Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, atau malin 'usiya Allahu bih, ataupun harta yang Allah dimaksiati dengannya, atau badanin atau jahin atau ilmin atau amalin, ataupun badan, kedudukan, ilmu ataupun amal yang Allah dimaksiati dengan ini semua, maka kata beliau, fahuwa 'ala sahibih, maka itu semua akan menjadi kerugian bagi pelakunya, akan menjadi kecelakaan dan kebinasaan bagi pelakunya, akan menjadi penyesalan atas makhluknya. Iya. Tentunya yang bisa merasakan penyesalan ini mereka yang sudah mati. Iya. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan, kalian ini memperebutkan sesuatu yang disesali oleh mereka ashabul kubur. Iya. Ashabul kubur menyesali apa yang kalian perebutkan dari harta benda, kedudukan, dan semuanya itu, yang itu tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitanya lalai. Ya, kitanya lupa. Ya. Dengan apa? Indahnya dunia. Ya. Wa kullu waqtin laisa lahu fa laisa lahu min. Ya, laisa lah. Jadi segala sesuatu dari harta benda, kemudian juga badan, kedudukan, ilmu dan amal, yang itu semua digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa 'ala sahibih, maka itu akan memudaratkan, akan merugikan pelakunya. Laisa lahu, tidak menguntungannya sedikit pun, tidak memberikan faedah dan kemanfaatan untuk sahibnya sedikit pun, khususnya di akhirat kelak. Fa laisa lahu min umrihi, kemudian beliau rahimahullah di sini menjelaskan tentang hakikat dari umur, hakikat dari harta benda dan yang semisalnya. Falaisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ata'allahu bih. Tidak ada umurnya, juga hartanya, kekuatannya dan juga kedudukannya, ilmu serta amalannya, kecuali apa yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah umurnya yang hakiki, itulah hartanya yang hakiki, itulah ilmu dan amalannya. Walihadza minan nasi man ya'ishu fi hadhihi ad-dar 100 sanah. Oleh karenanya kata beliau rahimahullah, di antara manusia ada yang hidup di dunia ini selama 100 sanah, 100 tahun. dan 100 tahun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir ini adalah tergolong umur yang panjang. Karena kata beliau alaihi salatu wasallam, umur umatku antara 60 hingga 70. Dan sedikit sekali yang bisa melampaui itu. Ya. Sebagian manusia ada yang umurnya mencapai 100 tahun lamanya. Atau yang semisal itu. Tapi hakikatnya umruhu la yablugh 20 sanah, tidak sampai 20 tahun lamanya. Ternyata umurnya yang hakiki yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah adalah selama 20 tahun lamanya. Mungkin ini masih bagus, dan di sana mungkin ada yang lebih jelek dari ini. Iya. Au nahwa, atau yang semisal itu. Kama anna minhum man yamliku al-qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal-fiddah, sebagaimana pula di antara mereka manusia ada yang memiliki harta benda yang sangat banyak dari jenis emas ataupun perak. Wa yakunu maluhu fil haqiqah, ternyata hartanya yang hakiki la yablugh alf dirham, tidak sampai 100 dirham saja. Karena itu yang dimanfaatkan fi sabilillah, dimanfaatkan di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sedangkan sisanya dia gunakan untuk kesia-siaan, dia gunakan untuk kebatilan. Au nahwaha, atau yang semisal itu. Wa hakadha al-jah wal ilm, demikian pula jabatan dan ilmu. Wa fi Tirmidzi anhu alaihi salatu wasalam, dan sebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nabi alaihi salatu wasalam, kata beliau, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, dunia itu mal'unah, terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan segala apa yang ada di dalamnya terlaknat pula, kecuali yang dikecualikan. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walah, ini mungkin. Dan apa yang mengikuti itu semua, itu zikir kepada Allah. Apa yang berkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dunia kita ingin dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dunia kita gunakan untuk perkara-perkara yang berkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah, iya, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ketika itu keluar dunia kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa alim, seorang yang alim, atau muta'allim, ataupun yang dia menuntut ilmu, itulah yang dikeluarkan dari la'anat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zikir kepada Allah, tasbih, qiraatul Quran, dan yang lainnya, dan apa yang berkait dengan zikir, ataupun yang dia membantu seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dunia bisa masuk di dalamnya. Iya, ketika dia digunakan untuk seseorang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketakwaan kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alim wa muta'allim, orang yang dia berilmu, sibuk dengan ilmu, dan juga muta'allim, orang yang dia sibuk menuntut ilmu. Alangkah bagus kata ucapan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau berkata, kata beliau hafizahullah taala, janganlah seseorang mengenteng-entengkan untuk menghadiri majalisul ilm. Karena kata beliau hafizahullah, bisa jadi dia ketika menghadiri salah satu majlis dari majalisul ilmi mendapatkan satu faedah, yang dengan sebab satu faedah ini dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang sangat bagus dari beliau hafizahullah taala. Ya. Agar kita tidak mengenteng-entengkan amru ta'allum, hal ta'allum, yani ta'allum al-ilm. Wa fi atharin akhar, dan disebutkan dalam athar yang lain, mal'unatun ma fiha illa ma kana lillah, dilaknat semua apa yang ada di dalamnya, segala apa yang ada di dalam dunia itu, illa ma kana lillah, kecuali apa yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu digunakan untuk diamalkan, ditebarkan di jalan Allah, ikhlasan lillah. Demikian pula harta benda. Ya, bahkan bisa juga kita menggunakan perkara-perkara mubah dari dunia kita, ya, dengan niatan kita niatkan agar kita kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bisa mendatangkan pahala. Ya, perkara-perkara mubah dengan niat yang salihah, itu akan berubah menjadi perkara yang sunnah, menghasilkan pahala. Sehingga jangan lupa untuk kita senantiasa ihbaru an-niyah, menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan kita, bahkan sampai yang mubah pun kita niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tidur kita, kita niatkan agar kita nanti bisa bangun malam. Iya. Salat malam, salat subuh dalam keadaan kita tidak ngantuk. Iya. Juga kita mencari dunia dalam rangka menunaikan perintah Allah, yaitu memenuhi kewajiban kebutuhan keluarganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaqut," cukup seorang dikatakan berdosa karena sebab melalaikan orang yang wajib untuk dia beri makan. Itu dia hadirkan, itu dia ingat-ingat agar waktu yang dia buang untuk perkara dunianya tadi menghasilkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sunnah dan yang wajibnya. فهذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان وعليه تكلان. Inilah الذي فيه البركة خاصة, yang padanya ada keberkahan secara khusus, yaitu ما كان لله, segala sesuatu apa saja yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menghasilkan keberkahan. والله المستعان, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat untuk meminta pertolongan, وعليه تكلان, dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat untuk kita bersandar. Dan beliau, yani Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullah taala alaih, memiliki satu risalah yang bagus tentang bagaimana kita mendapatkan keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mudha'afatul ujur, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam risalah beliau, risalah tentang mudha'afatul ujur li Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Di situ beliau sebutkan beberapa hal yang bisa membantu seseorang untuk bisa meraih pahala yang besar, pahala yang banyak dari satu amalan. Di antaranya disebutkan apa yang berkait dengan diri si pelaku ini, ya, hal-hal yang berkait dengan orang yang mengamalkan amalan ini agar dia bisa menghasilkan pahala yang berkah, pahala yang banyak. Harus dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga memurnikan mutaba'ahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jujur dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita seringkali mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian berani mencerca para sahabatku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka ini saya tidak akan mampu mengimbangi satu mud saja dari infaknya mereka. Kenapa? Karena keikhlasan yang tinggi dari mereka. Iya. Di sisi lain dalam kondisi sangat membutuhkan terhadap satu mud itu yang mereka sedekahkan. Juga kejujurannya, juga mutaba'ahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang membuat berkah amalan mereka, dilipat gandakan amalan ataupun pahala amalan mereka. Kemudian yang berikutnya, dari sisi amalan itu sendiri, ya, melihat amalan-amalan yang di situ dijanjikan oleh syariat untuk dilipat gandakan. Ya, seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu kalimat yang dicintai ataupun sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi sangat berat pada mizan, timbangan di akhirat kelak, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini berkah. Ucapannya ringan, mudah, tapi subhanallah bisa memberatkan, ya, timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, tasbih yang diiringi dengan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang berikutnya, melihat zamannya, waktunya. Kalau tadi yang pertama melihat kondisi keadaan hati si pelakunya, keikhlasannya, kejujurannya, yang mutaba'ahnya. Yang berikutnya kedua, melihat kepada amalan yang dia kerjakan. Dan yang ketiga, melihat zaman, waktu di mana dia beramal di dalamnya. Ya, karena di sana ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan keberkahannya, seperti waktu Lailatul Qadar, juga Ashr Dzulhijjah dan juga yang lainnya. Kemudian juga yang berkait dengan makannya atau juga yang berkait dengan zaman. Cari waktu sepertiga malam, cari waktu-waktu yang mustajab dan yang lainnya. Dan yang keempat, apa yang berkait dengan makan. Iya, seperti salat yang dikerjakan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjid hadza khairun min alfi salah fi ma siwah." Salat seseorang yang dikerjakan di masjid saya ini, Masjid Rasulullah di Madinah, Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 salat yang dikerjakan di masjid-masjid lain. Ini berkah, keberkahan tempat. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, illa al-masjid al-haram, kecuali salat di Masjidil Haram. Ya, salat di Masjidil Haram khairun min 100,000 salatin fi masiwah, lebih baik 100,000 kalinya dibandingkan dengan salat-salat yang dikerjakan di masjid-masjid lainnya. Ini keberkahan yang berkait dengan waktu. Jadi ada keberkahan yang berkait dengan keikhlasan seseorang, ada yang berkait dengan amal itu sendiri, ada yang berkait dengan zamannya, ada yang berkait dengan tempatnya. Itu perlu untuk kita mengetahui agar kita dengan ini bisa menghasilkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasal berikutnya, kata beliau rahimahullah, al-ma'asi taj'alu sahibaha ma'as siflah ataupun ma'as safilah. Bisa dibaca saflah ataupun safilah. Ya. Al-ma'asi taj'alu sahibaha ma'as siflah. Ya. Kalau saya buka di kamus, terus safilah. Ya. Ada juga saflah. Ya. Ada juga as-sifalah. Kemaksiatan-kemaksiatan menjadikan pelakunya tergolong kepada mereka, golongan-golongan orang yang hina dan rendah. Ya, tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang kita direndahkan di dunia ataupun di akhirat, tidak ada. Semuanya menginginkan kemuliaan. Ya, dan kemaksiatan ini menjadikan seseorang itu hina dan rendah, meskipun mungkin dia dari sisi taraf hidupnya tinggi, termasuk orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan, orang yang segala apa saja dari dunia dia miliki. Tapi kalau dia termasuk ahlul ma'asi, maka dia tetap menjadi orang yang rendah dan hina. Ya. Wa min uqubatihi anna taj'alu sahibaha min as-sifalah. Ya. Min as-sifalah. Di antara hukuman dari maksiat adalah bahwasanya maksiat ini menjadikan pelakunya tergolong orang-orang yang hina dan rendah. Ba'da an kana muhayyan li an yakuna min al-'ilyah ataupun min al-'illiyah, setelah sebelumnya dia sudah dipersiapkan untuk bisa menjadi golongan yang mulia, golongan yang tinggi. Ada pada masing-masing kita bakat untuk menjadi orang-orang yang tinggi, mulia, dan juga ada ya bakat untuk kita menjadi orang-orang yang hina dan rendah, tergantung kita mau kemana kita membawa diri-diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya, mengembangkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi siapa-siapa yang mengubur dirinya dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Fa inna Allaha khalaqa khalqahu qismain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya menjadi dua golongan. Yang pertama ilyah, golongan orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia. Wasifalah, dan golongan orang-orang yang hina dan rendah. Demikian pula tempat kembalinya Allah Subhanahu wa taala jadikan dua macam pula. Wa ja'ala illiyyin mustaqarral ilyah. Dan Allah menjadikan tempat yang tinggi surga Allah mustaqarra al-'illiyyah, sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang mulia pula. Wa asfala safilin mustaqarra siflah, dan Allah jadikan tempat yang terendah an-nar mustaqarra siflah, sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang hina dan rendah. وَجَعَلَ أَهْلَ طَوَعَتِهِ الْأَعْلَيْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang senantiasa taat kepadanya sebagai orang-orang yang tinggi di dunia dan di akhirat. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Siapa yang menginginkan kemuliaan, ketinggian, maka itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan, juga milik Rasulnya dan bagi kaum mu'minin. Kemudian wa ahla ma'siyatihi al-asfalin fid dunya wal akhirah. Dan Allah menjadikan ahla ma'siyatihi, tukang bermaksiat kepada Allah, al-asfalin fid dunya wal akhirah. Iya. Orang-orang yang hina dan rendah di dunia dan di akhirat. Kama ja'ala ahla ta'ati akrama khulqihi alaih. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang taat kepadanya sebagai makhluk yang paling mulia. Ya. Wa ahla ma'asiyatihi ahwana khulqihi alaih. Dan Allah jadikan pelaku kemaksiatan sebagai orang yang terendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala al-izzata liha'ulai wa zillah wa saghar liha'ulai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya dan fadilahnya menjadikan yang ini mulia dan yang itu rendah. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan fadilah dari Allah dan juga dengan sebab amalannya dan ketaatannya. Dan yang ini Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan dengan keadilan dan juga karena sebab amalannya. Kama fi musnadil imam Ahmad min hadithi Abdullah ibn Amr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Sebagaimana disebutkan di dalam musnad al-imam Ahmad dari hadith Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Bu'ithu bisayfi baina yaday sa'ah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang, "baina yaday sa'ah." Sebelum datangnya hari kiamat, di hadapan hari kiamat. Yakni kata para ulama bahwasanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya da'ian ila tauhidihi bisayf. Mengajak manusia untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bisayf, dengan pedang-pedang. Tapi tidak langsung serta-merta didakwahi dengan pedang, tidak. Ba'da an da'ahu bil hujjah. Setelah Allah ataupun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka dengan hujjah. Faman lam yastajib ila tauhid, maka siapa yang tidak mau menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah dengan Al-Quran, dengan al-hujjah wal-bayan, maka dia didakwahi dengan as-saif. Hal ini selaras dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٍ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٍ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ الْغَيْبِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti. Kemudian kami sertakan bersama mereka al-kitab wal-mizan, agar manusia menegakkan keadilan. Kemudian juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami turunkan al-hadid, yang padanya ada kekuatan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa-siapa yang mau membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membela Rasulnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bu'ithu bisayfi baina yaday sa'ah. Aku diutus dengan membawa as-sayf, pedang, di hadapan hari kiamat. Sebelum datang hari kiamat, sebentar lagi. Wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, dan Allah menjadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Dari sini kata para ulama bahwasanya kasab, ya, penghidupan, hasil usaha yang baik adalah hasil usaha yang dihasilkan melalui jihad, memerangi mereka, kaum kufar yang memerangi kaum muslimin. وَجَعَلَ الذِّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dan Allah menjadikan الذِّل, kehinaan dan kerendahan, atas mereka-mereka, atas siapa-siapa saja yang menyelisih urusanku ini, apa yang aku bawa dari Al-Kitab wa Sunnah. Dan mereka, orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah mereka-mereka yang menyelisihi urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menentang, Iya. Menentang. Yang mereka adalah notabene adalah orang-orang kafir. Ya, jelas ya, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, ini golongan yang pertama yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meyakini tidak wajib untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah mereka yang meyakini wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyelisihinya. Ya, bermaksiat kepadanya, meninggalkan perintahnya, menerjang larangannya, maka inilah ahlul ma'asi. Dia pun dapat bahagian dari kerendahan, dapat bahagian dari kehinaan, tapi tentunya di bawah kehinaan yang diperoleh oleh kaum kufar, tetap dia memiliki ya kemuliaan sebagai seorang muslim ataupun mukmin dengan kemaksiatan yang ada padanya, dengan iman yang kurang padanya. Hanya saja dia mendapatkan kadar dari kehinaan dan kerendahan dengan sebab penyelisihannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian macam yang ketiga adalah mereka yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ahlu syubhat, ahlul ahwa wal bid'ah. Maka mereka ahlul bid'ah wal ahwa mendapatkan bagian dari kehinaan, bagian dari kerendahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina takhadzul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sesungguhnya mereka-mereka yang menjadikan al-ijl, patung-patung, ya patung anak sapi sebagai tuhan yang disembah, yakni kaumnya siapa? Nabi Musa. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Kelak akan menimpa mereka ghadab, kemurkaan dari Allah. Wa dhillatun, wa dhillatun fil hayatid dunya, dan kehinaan serta kerendahan di kehidupan dunia ini sebelum di akhirat. Lihat di akhirnya, wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami balasi setiap orang yang mengada-adakan atas nama kami. Maka di dalamnya masuk kata para ulama ahlul bid'ah, karena mereka ahlul bid'ah wal ahwa mengada-adakan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka mereka mendapatkan azillah wasaghar yang disebutkan di dalam hadis ini dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.